Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita yang mengambil faedah dari risalah Asyru Qa'id fil Istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah, risalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala. Pembahasan yang sangat kita butuhkan berkait dengan upaya kita untuk mengenal hakikat istiqamah dan bagaimana kita mewujudkan sikap istiqamah dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu sekalian, pembahasan kita kemarin bahwa kaidah yang pertama, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa ibadatun rabbaniyatun. Maksudnya istiqamah itu semata-mata karunia Allah SWT, pemberian Allah SWT. Artinya total mutlak yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Karena al-khair kulluhu biyadillah, kebaikan itu semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga termasuk dengan istiqamah, hati bisa istiqamah atau sikap kita bisa istiqamah, itu semata-mata adalah karena karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga hendaknya kita betul-betul memiliki kejujuran dalam bersandar dan berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan sikap istiqamah itu kepada diri kita. Bagaimana kita betul-betul bersimpuh di hadapan Allah meminta istiqamah, karena istiqamah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, yaitu hakikatul istiqamah. Hakikat istiqamah adalah lusumul manhajil qawim wasiratil mustaqim. Hakikat istiqamah itu ketika seorang dia senantiasa lusum, melazimi terus-menerus lengket, itu senantiasa di atas manhaj yang lurus dan di atas sirat mustaqim. Sehingga itu ringkas atau hakikat orang dikatakan istiqamah apabila dia betul-betul berjalan di atas jalan yang lurus, dia terus melaziminya, artinya melaziminya itu ya selalu ada di situ, selalu di jalan yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, tidak meloncat, tidak keluar dari rel siratal mustaqim. Yang dikatakan orang istiqamah itu adalah begitu, terus menerus di atas jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu adalah Islam, siratal mustaqim adalah Islam. Sehingga akidahnya istiqamah, ibadahnya istiqamah, akhlaknya istiqamah, dan secara keseluruhan, secara umum, seluruh agama dia adalah istiqamah. Ini orang dikatakan istiqamah. Istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas ini, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas dakwah yang hak, istiqamah di atas ini jalan yang lurus. Ini adalah hakikat istiqamah. Dan mari kita ikuti pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqamah bil wuquf ala nuqulin mubarakatin anis sahabah wat tabi'in lahum bi ihsanin fi bayani maknaha wa tawdhihi haqiqatiha. Kita akan mengambil bimbingan dalam mengenal hakikat istiqomah ini dengan berhenti pada nukilan-nukilan yang barokah, yaitu nukilan para dari para sahabat tabi'in, ini para pengikut para sahabat yang mengikuti dengan cara yang baik, menjelaskan makna dan hakikat istiqomah. Dan itu telah diantara manhajus salaf, di mana berusaha untuk memahami ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti bimbingan para salaf, ini para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti para sahabat itu adalah sebuah tuntutan kewajiban yang Allah dan Rasulnya wajibkan pada kita. Telah kita bahas insyaAllah dalam pembahasan wajibnya kita bermanhaj salaf, wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sebagaimana diantaranya dalam pembahasan Situ Durar yang mengikuti pemahaman para sahabat bukan sekedar itu ijtihadnya para ulama, tetapi mengikuti rekomendasi Allah, rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat adalah generasi terbaik yang disepakati umat ini bahwa sahabat adalah generasi terbaik, generasi yang paling tepat dalam memahami Islam, generasi yang paling tepat dalam mengamalkan Islam, generasi yang langsung dicetak dengan ini tangan Nabi SAW, ibaratnya cetakan tangan Nabi, pendidikan langsung diasuh oleh Nabi, sehingga mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW, dan tentu yang paling selamat dalam beragama ini, yang paling faham tentang agama dan paling tepat dalam mengamalkan agama. Oleh karena itulah para ulama kita mengatakan tentang para salaf itu, salaf itu aslam, a'lam, dan ahkam. Salaf itu aslam, paling selamat, dan a'lam paling faham tentang agama, dan ahkam paling bijak. Yang paling selamat tentu yang paling tahu ilmunya dan paling tepat dalam beramal, itulah bijak. Yang sebagian orang akan menggiring kepada sebuah pemikiran, memang salaf itu adalah aslam, tapi kita adalah a'lam dan ahkam. Oh, enggak bisa. Yang aslam adalah yang a'lam dan ahkam. Yang paling selamat itu yang paling, yaitu paling tahu ilmunya dan paling tepat amalnya. Dan itu ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak mengikuti para sahabat Nabi diancam oleh Allah Ta'ala dengan ancaman dilimparkan ke jahanam dan kesesatan. Orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama ini, dia pasti sesat. Pasti sesat. Kadar kesesatannya seberapa, ini sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari bimbingan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Karena mengikuti para sahabat adalah sebuah keharusan dengan nas perintah dari Allah dan nas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita betul-betul mengikuti ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan demikian telah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi dan kewajiban kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi dalam beragama ini, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam beragama secara umum. Maka ketika menjelaskan sesuatu dengan menukil nukilan-nukilan dari para sahabat ini berkah. Nukilan yang barokah. Karena menukil dari menukilkan agama dari generasi terbaiknya dalam agama ini. Kemudian di antara yang beliau bawakan dari nukilan para salaf adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat laki-laki pertama kali yang masuk Islam, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, dan telah berkorban dengan pengorbanan yang sangat memuaskan Nabi, hartanya maupun persahabatannya, dan belum menjadi khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, dan umat ini sepakat manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali Syiah Rafidah laknatullah alaih, yang ajarannya adalah justru melontarkan laknat kepada manusia terbaik dari umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhumah. Keduanya sahabat terbaik, dari sahabat Nabi, dijamin ahlul jannah, keutamanya sangat nyata, tetapi orang Syiah Rafidah, Al-Mal'unin, orang yang mereka terlaknat, justru mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat para sahabat, mengkafirkan para sahabat, menganggap Aisyah itu pezina, dan semisalnya. Apa di antara perkataan Abu Bakar Siddiq dalam tafsirnya tentang firman Allah Ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Apa perkataan Abu Bakar Siddiq, pendapat beliau, humul ladhina lam yusriku billahi syai'ah, orang yang mereka mengucapkan Rabbuna Allah thumma istaqamu, siapa itu yang istiqamah itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Apa kaitannya antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq dengan istiqamah? Istiqamah itu adalah mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawakan istiqamah, pengertian istiqamah dari akarnya. Dari akarnya. Di mana istiqamah itu tidak akan pernah ada kecuali ketika orang itu mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Dan istiqomah itu benar-benar akan lenceng, dikatakan lenceng selenceng-lencengnya bersama dengan sempurnanya tauhid dia, ini bersihnya dari kesyirikan dan bentuk apapun. Semakin tauhid seorang itu bersih dari syirik, syirkun akbar atau syirkun ashar, maka semakin lenceng jalan yang akan dia lalui. Kenapa sih? Karena seluruh kebengkokan-kebengkokan itu berasal dari syirik dan percabangannya. Yaitu hati yang tidak mengagungkan Allah SWT. Karena kesyirikan merupakan sumber kebengkokan. Sebagaimana tauhid merupakan sumber kelurusan. Sehingga orang yang mereka ingin betul-betul memiliki sikap istiqamah yang lurus, yang lenceng, dan tidak belok-belok, maka mesti dia harus betul-betul, yaitu berusaha untuk mewujudkan kemurnian tauhid. Karena tauhid itu, hasilnya adalah pengagungan terhadap Allah SWT, karena dia mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala. Dengan mengenalnya dia terhadap kesempurnaan Allah Ta'ala, akan menghasilkan rasa pengagungan kepada Allah SWT dengan pengagungan yang sempurna. Semakin sempurna tauhid, semakin sempurna pengagungan. Semakin sempurna pengagungan, semakin betul-betul tidak maksiat. semakin dia mewujudkan perintah sesempurna-sempurna mungkin, dan dia akan menghindarkan maksiat sekecil mungkin. Sehingga orang semakin sempurna tauhidnya itu semakin lencang, semakin lurus. Oleh karena itulah, di antara kunci perkataan Nabiullah Nuh kepada kaumnya yang membangkang, membandel, menghina, melecehkan dakwah Nabiullah Nuh. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kalian memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Berawal dari berkurangnya kadar pengagungan Allah inilah, dia akan semakin berani terhadap Allah Ta'ala. Dan semakin hilang rasa pengagungannya kepada Allah, semakin hilang ini sikap ketundukannya, dan semakin sempurna, semakin kurang ajar terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran agama Allah Ta'ala. Maka di sini ketika Abu Bakar Siddiq mengartikan summastaqam, yaitu humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an, sangat pas, sangat tepat beliau mengambil istiqomah dari akarnya. Akar istiqomah itu adalah mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan sama sekali. Menyekutukan Allah baik dan tersirkun akbar, sirkun akbar atau sirkun akbar, mungkinlah ini membuat orang itu bingkok. Yang membuat orang itu bingkok, tidak istiqomah, tidak lurus. Kemudian, waruya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayah 'ala al-mimbar innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faqala lam yaruhu rawaghana tsa'lab. Umar bin Khattab ketika membaca ayat tadi, ini innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau mengatakan lam yaruhu rawaghana tsa'lab, dia tidak lari dengan larinya musang. Larinya musang itu, ya intinya pokoknya gak lurus. Bila-bila atau meloncat-meloncat. Tidak yang menunjukkan gambaran tidak lurus, tidak istiqamah. Tidak istiqamah, tidak lencang. Atau sebagian di atas raungan serigala. Yang ini semuanya penjelasan tentang ini tidak lencengnya seorang, tidak istiqomahnya seorang, tidak lurusnya seorang di atas siratal mustaqim. Wani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tentang makna firman Allah thumma istaqamu, kata Ibn Abbas, ala syahadati an la ilaha illallah, yaitu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, sama dengan ungkapan Abu Bakar Siddiq, yaitu tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah tegak di atas sikap tauhid, karena barang siapa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar membersihkan dari kesyirikan, itulah yang akan menjadikan faktor penentu orang itu istiqamah seluruh-lurusnya. Istiqamah seluruh-lurusnya. Demikian pula ini perkataan yang lain-lainnya, Anas, Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam, As-Suddi, Ikrimah, yang lain-lainnya. Maksudnya istiqamah itu, yaitu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, di atas syahadat tauhid. Karena kalau sampai orang betul-betul sempurna tauhidnya, akan sempurna sikapnya, lurus, lenceng, dia tidak akan ini belok ke kanan kemari, ke kiri, kemana ke kanan ke kiri, dia akan lenceng terus lurus. Kemudian juga dari Ibn Abbas pula beliau mengatakan bahwasanya tsumastaqamu, ini istaqamu ala da'i fara'id. Istaqamu ala da'i fara'idih. Mereka lurus istiqamah, ini tetap konsisten dalam menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban. kewajiban bertauhid, kewajiban bersunnah, kewajiban beribadah, kewajiban ini semua kewajiban dia tunaikan dengan istiqomah, lurus lencang. Dia tidak tinggalkan kewajiban, bahkan dia sempurnakan penunaikan kewajiban. Orang yang mereka menunaikan kewajiban-kewajiban, dan untuk kewajiban terbesar kepada Allah adalah tauhid, maka dia akan betul-betul memperhatikan pula amal-amal ini penyempurnanya. Wa an Abil Aliyah qala, dari Abu Aliyah beliau mengatakan, "Tsumma akhlasu lahuddin wal amal." Istiqamah adalah mereka mengikhlaskan agama mereka dan amal mereka. Karena ikhlas itu adalah ini pangkal sikap lurus. Orang yang tidak ikhlas itu pasti tidak istiqomah, pasti bengkok. Faktor istiqomah yang terbesar adalah keikhlasan. Orang yang mereka memurnikan penghambaan kepada Allah Ta'ala itu akan awet, akan awet. Orang yang tidak mengikhlaskan sebuah amal tidak pernah akan awet. Dia kelihatan rajin ngaji, tapi tersimpan niat yang tidak ikhlas, umurnya akan seumur jagung. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya udah selesai. Kalau belum mendapatkan apa yang dia inginkan, akan bosan. Akan bosan, karena dia tidak segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Berapa banyak orang mereka datang ke majelis taklim, tapi tujuannya itu untuk ngincer aja, untuk bisa menjadikan majelis taklim itu wasilah mencari akhwat, bisa bahkan bisa menipu para akhwat. Dia adalah lelaki soleh, duduk di majelisnya ustadz ini ustadz itu, kalau perlu selfie dengan ustadznya, sehingga bisa dia membuat meyakinkan, yaitu orang-orang itu untuk bisa dia raih atau dia jadi korban-korbannya. Itu berkaitan dengan pengikhlasan dia. Semua yang tidak diikhlaskan tidak akan awet. Semua amal yang tidak diikhlaskan tidak akan awet. Maka dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan, maka nalilah abqa, semua yang dilakukan karena Allah akan kekal, akan langgeng. Dakwah itu kalau dia lakukan karena Allah, insya Allah akan langgeng. Mau dibayar, enggak dibayar, dakwah itu adalah kewajiban dia, sehingga tetap terus dakwah, suasana yang apapun tetap akan dia dakwah. Ini adalah orang mereka berdakwah karena Allah SWT. Sehingga dia berangkatnya dakwah itu, dia ini melakukan amal semata-mata karena Allah SWT. Akan awet. Orang yang mereka belajar agama ikhlas akan awet belajarnya itu. Orang yang mereka itu dakwanya itu hanya untuk mencari masa, itu akan sesaat. Mendapatkan masa berarti ya itu yang dia tuju. Dia tidak mendapatkan masa, ya udah dia bubar, bosan. Karena yang dicari adalah itu. Coba kalau yang dicari adalah apa yang di sisi Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah terkecewakan. Karena orang yang mereka itu mencari apa yang di sisi Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau dia itu mencari apa yang di sisi makhluk, dia pasti akan kecewa dan kecewa dan kecewa dan kecewa. Akan mengecewakan. Maka orang yang ikhlas itu akan awet dalam segala-galanya. Dalam segala perkaranya. Nah, di sini, maka salaf kita mengatakan bahwa istiqamah itulah akhlasul din wal amal. Itu mengikhlaskan agama dan amal semata-mata teruntuk Allah SWT. Ini akan membuat dia istiqamah. Imam Qatadah beliau mengatakan, summa istaqamu, kalimat summa istaqamu, istaqamu ala ta'atillah. Itu istiqamah di dalam mentaati Allah SWT. Ini nukilan-nukilan para salaf yang beliau nukilkan. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau diantaranya mengatakan, setelah menyebutkan ini menyebutkan berbagai macam akwal, perkataan, pendapat-pendapat para ulama itu, Ibnu Rajab mengatakan begini, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan takrif tentang istiqamah dengan perkataannya, wal istiqamatu hiya suluku siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumna yamnatan wala yasratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'at kulliha al-zahirah wal-batinah wa tarkal manhiyat kulliha kadalik al-zahirah wal-batinah fasarat hadir wasiyah jami'atan li khisalid din kulliha. Kata Ibn Rajab, beliau mengatakan istiqamah itu adalah suluku siratul mustaqim. Ini perilaku selalu menempuh jalan yang lurus. Perilaku lurus menempuh selalu siratul mustaqim. Terus dia tempuh jalannya itu sampai tempat tujuan. Maka dia betul dikatakan istiqamah. Perilaku dia berjalan menempuh jalan yang lurus. Yaitu agama yang tegak, agama yang qayyim, agama yang lurus, yang tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, sehingga lurus, lenceng. Siratul mustaqim lenceng, jalan yang lurus, yang lenceng. Tidak ada penyimpangan-penyimpangannya itu. Maka orang yang mereka betul melaksanakan agama Allah, dia akan lenceng selenceng-lencengnya itu. Wa yashmalu dhalik, dan mencakup makna ini adalah fi'la ta'at kulihat, melaksanakan ketaatan, segala macam bentuk ketaatan yang Allah perintahkan. Dan istiqamah itu zahirah wal batinah, menyangkut perilaku zahir dan perilaku batin. Kalau hanya istiqamah zahirnya, batinnya tidak istiqamah, dia tidak istiqamah. Bahkan sangat berbahaya itu orang yang hatinya tidak istiqamah. Tidak istiqamah hatinya itu. Karena ini menentukan. Menentukan. Sehingga istiqamah itu tidak sekedar kelihatan jenggotnya, tidak ada kelihatan, sekedar tika kelihatan celana yang congkrang. Tapi istiqamah itu, ini orang yang mereka betul-betul zahiran wa batinan senantiasa di atas siratal mustaqim. Di atas petunjuk bimbingan syariat ajaran yang lurus. Itu dikatakan istiqamah. Kalau hanya istiqamah zahirnya saja, dia akan bisa bahkan menjadi munafik. Orang-orang munafik. Orang munafik kelihatan zahirnya itu muslim, tapi batin mereka busuk. Batin mereka rusak, bengkok. Sehingga kalimat ini, istiqamah ini meliputi seluruh perbuatan ketaatan yang zahir maupun yang batin, dan meninggalkan kemungkaran seluruhnya. Fasarat hadil wasiyah jami'atan li hisalid din kulliha. Sehingga jadilah wasiat untuk istiqamah ini mencakup keseluruhan cabang-cabang agama semuanya. Sehingga istiqamah itu dalam seluruh perkara istiqamah. Dan dianggap yang paling besar sampai yang dianggap paling kecil dalam agama ini. Istiqamah. Dia lurus terus. Tidak bela-bela. Kemudian Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, wa hadhil ma'ani kulluha mutaqaribatun wa yufassiru ba'dha ba'dhan. Seluruh makna ini seluruh makna istiqamah ini yang ditampilkan oleh para ulama dari perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Ibnu Abbas, perkataan ini ulama yang lainnya lagi. Semua perkataan salaf tadi yang berbeda-beda itu mutaqaribatun, sesungguhnya adalah saling berdekatan. Sangat berdekatan. Wa yufassiru ba'dha ba'dhan, dan saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Istiqamah ya wujudnya itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah secara keseluruhan, meninggalkan larangan Allah secara keseluruhan. Ini adalah istiqamah. Sehingga semua penjelasan para ulama tentang istiqamah itu adalah yufassiru ba'dhu wa ba'dhu, saling mentafsirkan satu yang lainnya. Sungguhnya mana juga dekat-dekat. Kalau Abu Bakar Siddiq tadi, istiqamah itu mereka yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kalau Ibnu Abbas, istiqamah itu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah. Kalau Umar bin Khattab, ini ibaratnya berjalan itu bukan seperti macam berjalan musang, mengsang, mengseng, intinya gitu. Tidak lurus. Semuanya berdekatan. Saling menjelaskan. Li'annal istiqamah minal kalimat al-jami'ah alati tasma'uluddin kullaha. Karena sungguhnya istiqamah itu adalah minal kalimat il-jami'ah. Jadi kalimat-kalimat yang merangkum, ya ini merangkum keseluruhan cakupan agama. Sehingga istiqamah itu dari yang bagian ajaran agama yang terbesar sampai yang sekecil-kecilnya, orang yang mereka tetap lurus terus di atas jalan yang lurus, itu yang dikatakan istiqamah. Istiqamah ini kalimat yang mencakup keseluruhan daripada ini ajaran agama. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim itu satu di antara salah seorang di antara muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada Ibnu Katsir, Imam Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Sehingga ini ada orang-orang besar semuanya. Seandainya nama Syaikhul Islam tidak dikenal kecuali melalui muridnya ini, cukup untuk mengenal tentang kebesaran dan kemuliaan Syaikhul Islam. Al-Imam Ibnu Katsir pakar tafsir. Al-Imam Adz-Dzahabi pakar tarikh. Al-Imam Ibnu Qayyim ini banyak buku-buku yang berbagai macam pembicaraan tentang akidah dan juga tentang ar-raqaiq, akhlak, tazkiyatun nufus. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fal istiqamatu kalimatun jamiatun akhidatun bijabi majami'id din wa yal qiyam baina yadayillah ala haqiqatis sidqi wal wafa bil ahdi. Kata Al-Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan fal istiqamatu, maka yang dikatakan dengan istiqamah itu adalah kalimat yang jami'ah, kalimat yang mencakup, kalimat yang jami' yang mencakup kesemuanya itu. Akhidatun bimacam idin, yang mencakup keseluruhan daripada cabang-cabang agama. Dari yang dianggap paling besar, paling menentukan, sampai yang dianggap paling remeh dalam urusan agama ini, semuanya ini tercakup dalam kalimat istiqamah. Sehingga ada orang yang tidak istiqamah lisannya, tidak istiqamah pikirannya, tidak istiqamah telinganya, tidak istiqamah ini macam-macamnya. Istiqamah itu kalimat yang mencakup keseluruhan istiqamah dalam segala bidang. Ini pembicaraan tentang agama ini. Wa yal qiyam baina yadayillah ala haqiqah ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi. Itu tegak di hadapan Allah Ta'ala dengan hakikat kejujuran dan pemenuhan janji, sehingga betul-betul dia orang yang jujur dan tidak pernah menyelisih janji. Istiqamah itu akan itu sikap lurus seperti itu. Sikap lurus. Tegak lurus di hadapan Allah berkaitan dengan mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, itu adalah bab yang ke yaitu 3, al-ashlu tsalits, yaitu pokok yang ketiga bahwa istiqamah ini hakikatnya adalah bagaimana seorang dia melazimi terus siratal mustaqim zahiran wa batinan. Melazimi mulasama itu artinya itu lengket terus, nguntit terus, itu dia mulasama, mengitari terus. Orang yang dikatakan itu istiqamah di atas agama atau dikatakan istiqomah orang yang mereka lurus, melazimi terus surat al-mustaqim sehingga dia tidak belok ke kanan kiri, dia lurus terus, tidak menyimpang di atas jalan yang lurus tadi. Bab yang keempat yang kita gabungkan sini, al-asr rabi al-qaidatul tsaniyah, yang ketiga, al-qaidatul tsalitsah, kaidah yang ketiga adalah asl istiqamah, istiqamatul qalbi. Akar istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Sehingga kalau kita bicara istiqomah, itu rajanya, pokoknya, yang menentukannya adalah hati. Hati istiqomah, yang lainnya istiqomah. Hati tidak istiqomah, yang lainnya enggak istiqomah. Karena hati itu menentukan. Raja. Dibawakan riwayat dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Hati seorang hamba, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Karena sumbernya iman memang dalam hati. Iman itu di hati. Kalau hati iman itu nancep di hati dan maka iman itu akan istiqomah. Kalau iman itu dikatakan meliputi ucapan lisan, kemudian amalan anggota badan dan keyakinan dalam hati, maka hati yang betul istiqamah, hati yang nancep kuat, hati yang lurus, itu akan membuat lesanya lurus, telinganya lurus, matanya lurus, dia anggota badannya lurus, sehingga betul mereka orang yang betul lurus di atas agama Allah Ta'ala. Dan itu penentunya adalah hati manusia. Fa'aslul istiqamah istiqamatul qalbi falqalbu idha salaha wastaqama tabi'ahu albadanu. Istiqamah, pokok istiqamah, akarnya istiqamah adalah istiqamahnya hati. Kalau hati itu bagus, maka badan ini akan mengikuti hati. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fa'aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tawhid. Pokok atau akar istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tawhid. Kalau hati itu di atas tauhid yang sempurna, akan lenceng tuh, semua anggota badan tuh akan lenceng, gak ada yang belok-belok, gak ada. Karena ini adalah kepalanya. Semua itu kalau kepalanya, penentunya, komandannya, jenderalnya itu betul-betul lurus, bagus, ini anak buahnya akan bagus, akan lurus. Tapi kalau kepalanya itu, yaitu gak karuan, ikhlah-ikhlah, kemudian pimpinannya gelah-gelah, dia tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa, dia tidak istiqomah, dia tidak tegar, yang lainnya ambiar. Yang lainnya akan ambiar. Karena ini pengikatnya ini. Ini penentunya. Kepalanya. Kama fassara Abu Bakar As-Siddiq wa ghairuhu. Sebagaimana ditafsirkan dari tafsir Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, seperti yang tadi ayat yang telah kita baca, innaladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang mereka mengatakan Rabb kami Allah dan mereka istiqamah, bi annahum lam yaltafitu ila ghairi. Jadi mereka tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tegak di atas tauhidnya. Dan kalau mereka itu istiqomah di atas tauhidnya, hati tegak istiqomah di atas tauhid, yang lainnya semuanya akan ke arah itu. Sehingga betul-betul akan lurus. Fama tastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyati wa ijlali wa mahabati wa mahabbati wa iradati wa rajai wa du'ai wa tawakkuli alaih wal i'rad amma siwa. Istaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atih. Fa innal qalba huwa malikul a'dha wa yajunuduh. Fa idha istaqamal malik istaqamat junuduhu war ru'ayah. Ketika hati itu istiqamah, kapan saja hati itu istiqamah dalam mengenal Allah, sehingga tergambar keagungan Allah karena pengenalan dia tentang Allah melalui namanya, melalui sifatnya, melalui bentangan alam semesta yang Allah jadikan sebagai ayat pengenalan Allah tentang dirinya. Tatkala hati itu dia istiqamah, yaitu di atas rasa takutnya kepada Allah, sehingga rasa takut itu terus ada dalam hatinya. Rasa takutnya itu utuh, dia tidak kerong-kelong, dia bahkan naik semakin kuat istiqamah, terus ada rasa takutnya. Demikian pula ketika hati itu wa'ijlali, itu istiqamah dalam mengagungkan Allah, wa mahabbati dan dalam mencintai Allah, wa iradati dan dalam istiqamah kendak-kendaknya menuju Allah Ta'ala, wa raja'i dan harapannya kepada Allah Ta'ala, wa du'ai dan doanya kepada Allah Ta'ala, wa tawakul alaih dan tawakalnya kepada Allah Ta'ala, wal irad amma siwa dan berpalingnya dari selain Allah Ta'ala. Kalau hati itu istiqamah seperti itu, istiqamah dalam rasa takutnya, dalam pengagungannya, dalam kecintaannya, dalam keinginannya meraih keutamaan di Allah Ta'ala, dalam doa ungkapan-ungkapannya, dalam tawakalnya, dan istiqamah dalam berpalingnya dari selain Allah Ta'ala, anggota badan semuanya akan ikut istiqamah. Semuanya akan taat sebagaimana taatnya hati manusia. Karena hati itu raja. Karena sungguhnya itu adalah raja bagi anggota badannya. Anggota badannya adalah junuduh, ini pasukannya. Kapan saja raja itu memberikan instruksi, maka dan dia istiqomah, maka anggota badannya, pasukannya, rakyatnya akan istiqomah. Sehingga raja ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Kalau Anda punya pimpinan atau pemimpin yang mencela-menceli, punya pemimpin yang enggak genah, enggak memiliki jiwa kepemimpinan, ya yang bawahnya akan ikut seperti itu. Karena bawahan itu akan melihat atasannya, akan lihat yang di atasnya itu. Wa fi sahihain An-Nu'man bin Bashir dalam Sahih Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna fil jasati mubghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wal qalbu. Ketahuilah sungguhnya jasad manusia itu, dalam jasad manusia ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, akan baik seluruh jasad. Akan apabila sekerat daging itu rusak, akan rusak seluruh jasad. Ala wal qalbu. Ketahuilah sekerat daging adalah hati manusia. Berkata Al-Imam Al-Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Ikhwatul Akhwan min Masaidi Syaitan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan begini, walamma kana al-qalbu liyadil a'dha kal-malik al-mutasarrif, kalau hati kedudukannya bagi anggota badan itu seperti raja yang memerintah, yang mengatur, hati itu kayak raja yang mengatur, yaitu mengatur al-junud, ini mengatur pasukan-pasukannya itu, allati tasduru kullu an amri, yang semua gerakan pasukannya itu bersumber dari perintah sang raja, fima syaa, ini wa yastamiluha fima syaa, dan anggota badan itu akan yaitu melakukan apapun yang diperintahkan oleh sang raja sesuai apa yang dikendakinya, dan para prajurit akan dipekerjakan sang raja sesuai dengan kendaknya. Fakulluha tahta ubudiyati wa qahri, seluruh anggota badan itu di bawah kendali kekuasaan ini sang raja. Wa taktasibu minhu al istiqamah wa sayyid, kemudian istiqamahnya, lurusnya dan menyimpangnya itu sangat bergantung kepada ini lurus dan menyimpangnya hati. Wa tatba'uha fima yaqiduhu mil asmi au yahilluhu, dan dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi ikatan hati atau yang diudari oleh hati. Seluruh anggota badan intinya itulah pengikut yang siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan raja. sehingga kondisi bawahan itu sangat tergantung yakni atasannya, maka sebagaimana dalam sabda Nabi yang telah kita sebutkan tadi, ala wa inna fil jasati mubghah idza salahat salahal jasadu kullu ala wa yal qalbu wa huwa malikuha wa yamunaffid lama ya'ma lima ya'muru habi. Hati ini adalah rajanya, kemudian hati ini dia akan memerintahkan, sedangkan anggota badan dia siap untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh hatinya atau sang raja itu. Al-qabilatu lima yatiha min hidayati wa yastaqimu la syai'un min a'maliha hatta tasdura an qasdi wa niyati wa huwa mas'ulun wa wal mas'ulu anha kulliha. Hati rajanya dan anggota badan itu adalah siap untuk melaksanakan perintah sang raja. Kemudian dia siap untuk menerima perintah apapun yang diperintahkan dan diarahkan oleh sang raja. Tidak akan lurus amal-amal seorang sehingga bersumber dari yaitu kehendak dan niatnya sang raja. Dan hati ini adalah al-mas'ulu an haqulliha, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, bahwasanya sumber pokok kendali ada di hati manusia. Walihata qala Allah Ta'ala, oleh karena Allah mengatakan, yaumaila yang fa'umalun wala banuna ila man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah kondisi yaumul qiyamah, harta manusia sebanyak apapun telah tidak berguna, walaupun harta manusia itu sebesar bumi, sepenuh bumi, bahkan walaupun bumi berubah menjadi emas milik dia sendiri, untuk menebus kesulitan dari kiamat, oh tidak akan bisa, tidak bermanfaat lagi. Sedemikian pula anak-anak, keluarga, family, bahkan tidak sekedar mereka tidak bermanfaat lagi, bahkan saatnya bisa diingin jadikan tumbal untuk menebus kesulitannya. Semua yang dimiliki manusia perkara aset dunianya ketika menghadap Allah dan dia tidak mendapatkan keputusan baik, maka semua aset dunia tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan yang dia dapati dari itu. Yang bermanfaat tinggal orang yang mereka datang melawat dengan hati yang selamat. Yang kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, ini kelalaian, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari lima hal ini, dia adalah hati yang selamat. Selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, kemudian syahwat, kemudian syubhat. Ini hati yang selamat. Hati inilah yang betul-betul akan, hati yang seperti inilah, yang betul-betul akan bermanfaat bagi pemiliknya itu. Karena hati seperti ini akan menggerakkan seketika hidupnya untuk senantiasa betul-betul menjadi hamba yang taat, yang lurus, yang bertauhid, yang menjauhkan segala penyimpangan-penyimpangan. Dan di antara doa Nabi adalah, Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah, aku minta kepada engkau hati yang selamat. Inilah kaidah yang ketiga. Sehingga kalau kita ingin istiqamah, yang paling pertama yang betul diusahakan, diperhatikan, itu adalah hatinya. Maka perhatian para salaf kepada hatinya jauh melampaui perhatiannya kepada zahirnya. Karena orang yang betul-betul hatinya itu bagus, itu akan membuat zahirnya itu semuanya itu terkendali bagus, karena semuanya mengikuti kepada perintah yang di hati manusia. Orang mukmin orang lebih memakmurkan hatinya dibandingkan dengan zahirnya. Orang munafik lebih memakmurkan zahirnya dibandingkan dengan batinnya. Karena asalnya orang munafik itu tidak punya perhatian kepada hati, karena hati merupakan pusat pandangan Allah Ta'ala. Kenapa orang mukmin itu sangat perhatian dengan hati? Karena hati merupakan pusat pandangan Allah Ta'ala. Sehingga mana yang menjadi pusat pandangan itulah yang betul-betul dipoles-poles. Kenapa manusia itu yang paling sering diperhatikan memolesnya itu wajah manusia? Ya karena wajah manusia itu adalah pusat pandangan manusia. Orang ke salon itu ya pertama kali pikirnya adalah menyalonkan wajah. Gak ada menyalonkan tungkah atau dengkul, gak ada. Karena yang menjadi pusat perhatian manusia adalah wajah. Nah, seorang mukmin begitu. Karena yang menjadi pusat perhatian Allah itu adalah hati manusia, maka seorang mukmin dia betul-betul akan memoles hatinya, memperbagus hatinya, karena hati ini juga merupakan penentu atas semua amal manusia. Hatinya bagus, amalnya bagus. Hatinya buruk, rusak, amalnya pasti akan rusak, amalnya akan buruk. Sekalian itu yang kita sampaikan, ya kaidah kedua dan ketiga. Kaidah yang pertama adalah berkaitan dengan bahwa istiqomah itu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa menyandarkan dan minta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, istiqomah itu, hakikat istiqomah adalah terus melazimi shiratal mustaqim. Sehingga tidak belok-belok ke sana kemari. Lurus terus, lenceng terus. Kalau sempat kepleset, itu kembali lagi. Kemudian, yang ketiga, kalau istiqomah adalah hati itu penentu istiqomah. Sehingga kalau ingin betul-betul memiliki istiqomah dalam kehidupannya, itu hendaknya betul-betul mereka memperhatikan hatinya. Demikian, kita cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Bismillah, pertanyaan pertama. Ustaz, mau bertanya, rekomendasi film sejarah Islam yang baik itu apa ya, Tad? Syukran. Enggak tahu kalau film, karena film itu para ulama juga justru mengharamkan film-film itu karena penuh dengan sandiwara. Seandainya umpamanya Anda menjadi pelaku Abu Jahal, pelaku Abu Lahab, kemudian mencaci maki Nabi, setelah itu mati Anda, belum sempat atau mati pas eksan mencaci maki Nabi, padahal enggak boleh. Ini eksan istihza, eksan mengolok-olok, eksan merendahkan itu walaupun main-main. Maka para ulama mengharamkan ini film-film yang ada itu. Kalau ingin baca sejarah ya buku atau kisah yang sekali para ulama. Adapun film-film itu semua sandiwara kepalsuan. Kadang-kadang malah pelakunya orang kafir lagi. Mau itu menjadi apa itu bintang film ini membintangi tokoh Islam. Orang kafir tapi membintangi tokoh ini Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak punya referensi tentang film karena enggak tahu. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah ada adab berdakwah secara langsung terhadap seseorang? Syukran. Dakwah penuh dengan adab. Sangat banyak adabnya itu. Di antara ini dakwah itu berkaitan dengan pelaku dakwah yang mesti dia miliki, dia harus berilmu tentang apa yang akan dia dakwakan itu tentang Islam. Karena bagaimana dia akan berdakwah, bagaimana dia akan berdakwah sementara dia tidak berilmu tentang ini apa yang akan dia dakwakan. Yang kedua, dia harus memiliki kesiapan, kesabaran, karena dalam dakwah itu akan didapatkan banyak masalah-masalah yang muncul dan tidak mengenakkan. Yang ketiga, berdakwah itu mesti dia berhias dengan akhlakul karimah, karena akhlak ini sangat menentukan sekali keberhasilan dakwah. Nabi sendiri sebelum berdakwah, Allah telah jadikan orang yang sangat berakhlak, sangat terpuji akhlaknya dan diakui oleh orang-orang ini dikawin kawan ataupun lawan. Bagaimana berdakwah kemudian akhlak menjadi sasaran tembak manusia karena buruknya akhlak tersebut. Yang keempat, berdakwah itu diantaranya berhias dengan sikap lin, lembut. Kelembutan itu akan banyak menghasilkan kebaikan berbeda dengan sikap kasar. Berdakwah itu harus tahu prioritas, apa dulu mesti dakwahkan sebelum sehingga tahu yang mana dulu, apa dulu, sehingga tidak asal berdakwah, sehingga bisa berantakan. Untuk menyusun rumah itu ada urut-urutannya, untuk membangun rumah ada urut-urutannya, tidak asal mendirikan rumah. Kemudian orang berdakwah harus memiliki wawasan ke depan yang panjang, sehingga tidak gampang ceklean. Harapannya itu panjang, kalau enggak anaknya, kalau enggak dia ya anaknya, kalau enggak anaknya cucunya. Intinya harapannya panjang berkaitan masalah dakwah, sehingga tidak gampang ngamuan, tidak gampang ceklean, tidak gampang mutungan. Ini diantara ini orang yang mesti yang dia bekalkan berhadirnya ketika dia akan berdakwah. Ya, sudah cukup. Ya, kita masukkan dulu, kita masuk waktu asar, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.